بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Kita memasuki bagian kedua dari kajian kali ini. Masih pembahasan kita pada bagian pertama, yaitu tentang orang-orang yang bersikap tafrid di dalam menyikapi al-jam'iyat, yang tadi saya mulai penjelasan tentang Jam'iyat Ihya At-Turats, sikap mereka, akidah mereka, manhaj mereka dan aqwal beberapa tokohnya, dan masih tersisa lagi aqwal tokoh-tokoh mereka dan berbagai tulisan yang ditampilkan dalam majalah resmi mereka, yaitu Majalatul Furqan, yang tidak cukup waktu dalam daurah sesingkat ini membahas atau membacakan satu persatu. Namun apa yang telah saya bacakan tadi, saya harapkan bisa menjadi penjelas yang cukup membantu kita untuk memahami tentang hakikat daripada Jam'iyat Ihya At-Turats Al-Kuwaitiyah. Sebelum kita mengakhiri pembahasan tentang Jam'iyat Ihya At-Turats, satu hal penting terkait dengan manhaj mereka yang belum disebutkan adalah terkait dengan hukum al-mubaharat. Al-mubaharat yaitu demonstrasi-demonstrasi yang sebenarnya kita telah mengetahui dari penjelasan para ulama yang telah disampaikan oleh para asatidzah salafiyin hafizahumullah, bahwa perbuatan ini, al-mubahara atau demonstrasi, adalah wasilah muhdatsah, sebuah wasilah yang muhdats, yang bid'ah, bukan bagian daripada prinsip dan cara ahli sunnah. Setelah tentunya kita mengetahui tentang diharamkannya al-mubaharah dan bahwasanya tidaklah melakukan hal itu kecuali dari kalangan al-firaq al-munharifah, kelompok-kelompok yang menyimpang dari ikhwanul muslimin, al-khawarij dengan berbagai kelompoknya, Hizbut Tahrir, Jamaatul Jihad dan yang lainnya. Maka Jam'iyat Ihya At-Turats adalah salah satu kelompok yang juga dalam amaliyah mereka melakukan al-mubaharah, tidak hanya dalam bentuk praktek tetapi juga aqwal para tokohnya mendukung, memuji tindakan-tindakan mubaharah yang terjadi di berbagai tempat. Sebagai contoh adalah jawaban Abdullah As-Sabt. Abdullah As-Sabt, salah satu pembesar Syekh Jam'iyat Ihya At-Turats, ketika ditanya tentang bagaimana cara mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang ada di pemerintahan dan yang semisalnya, dengan tegas dia menyatakan nuhawil an nuharrikal ammah naqumu bitahrikin nas kita harus berupaya untuk menggerakkan massa, berupaya kita untuk menggerakkan manusia, rakyat ini. Dengan tegas dia menjawab, dan itu diulang-ulang, menghimbau untuk dikumpulkannya jumlah yang besar dari masyarakat ini untuk berdemonstrasi. Ini adalah jawaban tokoh besar mereka, Abdullah As-Sabt, yang ketika awal munculnya ini setelah Abdurrahman Abdul Khaliq, syubhat muncul beberapa tahun yang lalu bahwa Abdullah As-Sabt salafi, salafi, salafi, tidak seperti Abdurrahman Abdul Khaliq. Muncul syubhat bahwa Abdullah As-Sabt, generasi Yahya Turas di masanya, telah berlepas diri dari pemikiran, afkar, dan bidah Abdurrahman Abdul Khaliq dahulu. 10 tahun yang lalu, kurang lebih. Namun subhanallah, Allah tidak membiarkan suatu kemungkaran disembunyikan, suatu bid'ah dikemas, dipromosikan. Maka sekarang pun bermunculan pihak-pihak dari kalangan orang-orang yang tadi saya katakan, para calon doktor, bahkan sebagiannya sudah doktor, yang sebenarnya telah Allah beri kesempatan untuk duduk di hadapan masyayikh, tapi subhanallah, at-taufiq minallah. Taufiq itu hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk seorang itu berada di atas as-sadad, di atas al-haq, jauh dari bid'ah. Dan tadi telah juga kita tahu pernyataan beberapa tokohnya, seperti wakil ketua dari Jamiat Ihya Turas, Wa'il Al-Hasawi, yang menyatakan, nahtarimu ra'yal malayin alladzina kharaju ila syawari' fi mubaharat. Kita menghormati aspirasi jutaan manusia ini, jutaan rakyat ini, yang mereka keluar di jalan-jalan dalam pawai mubaharah, pawai demonstrasi, tegas memuji dan menyatakan menghormati aspirasi mereka. Bahkan dia menegaskan bahwa di balik kegiatan mubaharah ini akan muncul kekuatan yang dengannya mampu memberikan pressure, tekanan kepada pemerintah, kepada hukuma, kepada waliul amr. Jelas-jelas ini adalah manhajul khawarij. Kemudian, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, secara amaliyah juga terjadi di Kuwait sebuah mahrajan khitabian, pawai besar-besaran yang disertai dengan orasi-orasi para tokoh, demonstrasi disertai dengan orasi-orasi para tokoh, kelompok-kelompok yang ada di sana. Disebutkan di antara tokoh yang ada di situ adalah Fahad Al-Khana. Fahad Al-Khana ini adalah salah satu pembesar tokoh Jam'iyat Ihya At-Turats, menyampaikan orasinya mewakili niabatan anit tajammu' al-islami as-salafi, mewakili perhimpunan Islam as-salafi, maksudnya adalah Ihya At-Turats. Sebagaimana sudah saya katakan tadi, at-tajammu' al-islami as-salafi di Kuwait difahami dan diketahui itu adalah bagian daripada sayap Jam'iyat Ihya At-Turats. Maka Fahad Al-Khana menyampaikan orasinya dalam acara demonstrasi itu tadi, mewakili Ihya At-Turats. Di waktu yang sama, seorang yang bernama Abdun Nabi Al-Attar mewakili At-Tahaluf Al-Islami Al-Watani, perhimpunan, barakallahu fikum, sebuah perhimpunan di Kuwait yang mana mereka adalah pengikut manhajul Khomeini, bersatu padu mereka dalam demonstrasi orasi tersebut, bergantian memberikan orasinya, dan bahkan dalam acara tersebut qala wa rufi'at fi hadzal mahrajan suwar Hasan Nasrullah, foto-foto, gambar-gambar daripada Hasan Nasrullah, pimpinan kelompok Hizbullah Libanon Ar-Rafidah, Ihya Turab punya andil ikut serta dalam acara seperti itu. Wahai para dokter, apakah tetap Anda akan menutup mata dengan ini, dengan menyatakan bahwa Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Ibn Baz, Syekh Al-Utsaimin, Syekh Al-Fauzan memberikan tazkiyah kepada Ihya Turab, dan seolah-olah Anda menjadikan adanya perbedaan pandangan di dalam menilai Ihya Turab antar beberapa ulama sebagai khilaf yang mu'tabar, sehingga dengan itu tidak boleh terjadi tahzir mentahzir dengan sok menampilkan kaidah-kaidah fikih, usul-usul fikih, peletakan hadis bukan pada tempatnya. Ittaqullah. Apakah Syekh Abdul Aziz bin Baz membenarkan upaya penggabungan Sunni Syiah yang dilakukan dan diupayakan oleh Ihya Turab? Bagaimana Syekh bin Baz kalau tahu itu? Sementara kita tahu fatwa Syekh bin Baz yang menentang upaya penggabungan pendekatan Sunni Syiah. Bagaimana Syekh bin Baz kalau tahu bahwa Ihya Turab dan tokoh-tokohnya ikut bermubaharat cara-cara khawarij? Dan bagaimana Syekh Al-Utsaimin, bahkan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad yang sekarang masih hidup, semoga Allah menjaga beliau dan menjauhkan beliau dari segala kejelekan. Tapi kalian tetap saja menipu umat dengan cara-cara bahwa ini adalah khilaf yang mu'tabar, kita harus bersatu, gak boleh saling mentahdir. Saya bertanya dan kita semua ahli sunnah bertanya, ya akhi ittaqillah, apakah pernyataan tokoh Ihya Turab yang mengatakan bahwa di antara akidah ahli sunnah bahwa tidak ada pertentangan antara pemahaman sunnah dengan pemahaman syi'i? Aina hadza? Ya akhi, apakah manhaj ahli sunnah tahyij, memprovokasi rakyat untuk menentang pemerintah? Manhajul khawarij ya akhi? Tanyakan kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah dengan jujur. Sampaikan kepada beliau bahwa Ihya Turab mencaci maki pemerintah, menyatakan bahwa khilafah ini khilafah ghaibah, al-qiyadah al-ghaibah, kepemimpinan yang lenyap dari muka bumi, sehingga yang ada ini bukan kepemimpinan Islamiyah. Sampaikan kepada Syekh Al-Abbad bahwa Ihya Turab dan tokoh-tokohnya ikut mendukung partai-partai, ikut dalam acara demokrasi, mengajak kaum muslimin, pria dan wanita untuk berdemokrasi. Sampaikan kepada Syekh Fauzan jangan kemudian salafiyin dibodohi dan ditipu. Kemudian ada yang mengatakan masa masyayikh itu tidak tahu wakil yang antum sampaikan. Masa Syekh Al-Abbad, Syekh Al-Fauzan tidak tahu fakta-fakta yang antum sampaikan itu? Ini suatu celaan kepada ulama. Menyatakan ulama tidak berarti tidak memahami waqi'. Ya akhi, kalau antum jahil, belajarlah. Kalau antum sebenarnya mengetahui dan bisa membedakan makna fiqhul waqi' yang dielu-elukan oleh Salman dan Safar, makna fiqhul waqi' yang dipromosikan oleh Abdurrahman Abdul Khaliq dengan permasalahan yang kita bahas, tolong bicara yang jujur. Bukan suatu aib di kalangan ahli sunnah bahwa seorang alim itu kemudian tidak mengetahui suatu kenyataan. Bukan suatu aib ketika seorang mufti dia tidak mengetahui sebuah fakta yang tidak disampaikan kepada beliau yang disembunyikan dari beliau, yang berupaya untuk ditutup-tutupi kepada beliau, karena beliau-beliau itu manusia. An-Nabi wa alaihi salatu wassalam menyatakan, innama ana bashar wa innakum takhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum alhana aw alhanu bihujajihi min ba'd faqadaitu lahu bihaqi akhih. Sesungguhnya aku ini manusia biasa, kata Rasulullah, dan kalian mengadukan perselisihan kalian kepadaku. Bisa saja sebahagian kalian lebih argumentatif dibandingkan lawannya, lebih pandai untuk mengemas hujah-hujahnya dibandingkan lawan perselisihannya, sehingga aku memutuskan untuknya kebenaran dengan mengambil hak saudaranya. Faman qada'tu lahu bihaqqi akhihi fala ya'khudhu fa innama qata'tu lahu qit'atan minan nar. Barang siapa yang aku putuskan kebenaran bersamanya dengan mengambil hak saudaranya, jangan diambil kalau dia tahu bahwa keputusan itu salah. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menerima wahyu tidak keluar dari dairatul basyariyah, lingkaran sebagai seorang manusia, batas-batas manusia. Kita menyatakan yakin seperti yang dinyatakan oleh Syekh Mukbir rahimahullah, Syekh Ubaid al-Jadiri, Syekh Rabi, bahwa kalau Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Al-Abbad, Al-Fauzan mengetahui ini semua, pasti mereka akan mengingkarinya. Karena kita tahu dari fatwa Syekh Al-Fauzan dalam beberapa kitabnya mengharamkan adanya al-ingkar alani ala wulatil umur, pengingkaran secara terang-terangan, secara demonstratif terhadap pemerintah. Ini dinyatakan oleh beliau sebagai manhajul mu'tazilah al-khawarij. Kita tahu fatwa Syekh bin Baz wa Syekh al-Utsaimin yang mengharamkan al-ingkar alani yang dilakukan oleh Ihya Turaf dan tokoh-tokohnya. Kita mengetahui para ulama itu mengharamkan demokrasi yang Ihya Turaf menyeru kaum muslimin, rijalan wa nisaan, untuk berdemokrasi. Maka kita menyatakan dengan segala bayanat yang singkat ini tadi, kita mengetahui dengan yakin bahwa para ulama yang mentahdir Ihya Turaf, antara lain Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali, Syekh Ubaid al-Jabri, Syekh Ahmad bin Yahya al-Najmi, Syekh Mukbil rahimahullah, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Abdullah al-Bukhari, والشيخ محمد بن عبد الوهاب الوفادي والشيخ محمد بن عبد الله الإمام dan مشايخ أهل السنة yang lainnya, أنهم على علم لهم زيادة علم ما ليس عند غيرهم. Mereka berfatwa di atas ilmu yang mereka ketahui, fakta yang mereka ketahui, yang dinukilkan oleh para masyayikh ahli sunnah di Kuwait, Syekh Salah Ismail Mandakar hafizahullah, wa Syekh Muhammad bin Uthman Al-Anjari, wa Syekh Ahmad Al-Subai'i, masyayikh ahli sunnah wa talabatul ilm siqat, kata Syekh Ubaid, wa hum siqatun indana. Semua yang tadi saya bacakan itu lengkap dengan referensinya yang tidak saya sebutkan untuk menyingkat waktu. Sebagiannya rekaman-rekaman suara mereka, majalah-majalah mereka, pamflet-pamflet mereka. Dengan ini kita meyakini fatwa haulal ulama bahwasanya jam'iyyat Ihya Turaf jam'iyyatun munharifatun dhalatun mudillah, sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Ubaid al-Jabri. Semisal ini juga Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali. Semisal ini juga Syekh Mukbir rahimahullah. Jama'atun mubtada'ah, jam'iyyatun mubtada'ah, wala yajuzu ta'awun, kata Syekh Rabi. Begitu juga Syekh Ubaid, tidak boleh ta'awun dengan mereka dalam urusan dakwah ini. Karena ta'un dengan mereka adalah ta'un dengan ahlul batil. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah pernyataan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Atau sebelum saya menyampaikan pernyataan beliau, sangat penting untuk saya bacakan pernyataan Syekh Al-Albani rahimahullah. Sayangnya, para pengurus Jam'iyyat Ihya Turats tidak ada yang berani menemui Syekh Al-Albani untuk meminta tazkiyah. Nah, tidak ada yang berani. Kenapa? Karena mereka tahu Syekh Al-Albani telah mengetahui kondisi mereka secara detail di Kuwait. Sampai hari ini, sampai meninggalnya Syekh Al-Albani, mereka tidak berhasil mendapatkan kertas rekomendasi atau secara lisan dari Syekh Al-Albani. Maka dalam salah satu fatwanya yang terekam dalam kaset silsilat Al-Huda wa Nur, Syekh Al-Albani menyatakan, "Fi i'tiqadi anna al-ikhwan fil Kuwait khawfi minhum syadid yusbihuna kal ikhwan al-muslimin." Keyakinan ana bahwasanya ikhwan yang ada di Kuwait itu, Ihya Turats maksudnya, karena pembicaraan waktu itu banyak berbicara seputar Abdurrahman Abdul Khaliq dan Jam'iyyat Ihya Turats. Kekhawatiran aku sangat besar mereka itu nanti akan menjadi seperti kelompok al-ikhwanil muslimin. Ma yahtamuna bidda'wah, yang ujungnya mereka tidak akan sama sekali mementingkan dakwah. Naam, sadaqa asy-syekh rahimahullah. Waqad asbahu al-ikhwanil muslimin. Jam'iyyat Ihya Turats telah menjadi al-ikhwanil muslimin. Sama seperti manhajul banna yang mengajak manusia ummah menyerukan adanya takrib sunnah syiah, memuji kaum syiah. Salah satu tokohnya ketika ditanya, bagaimana anda bisa memenangkan intikhabat pemilihan di daerah anda, padahal di sana mayoritasnya adalah orang-orang syiah di Kuwait, di suatu daerah, di salah satu kota. Jawabannya, la yajuz tafriqul muslimin ala asas madhhabi. La farqa baina sunnah wa syiah. Masya Allah, salah satu tokoh Ihya Turats. Tidak boleh mengotak-ngotakkan kaum muslimin atas perbedaan mazhab. Tidak ada beda antara sunnah dengan syiah, satu sama. Manhajul banna benar-benar diterapkan oleh Ihya Turats. Sadaqa Syekh Al-Albani rahimahullah ketika menyatakan, khawfi minhum syadid yusbihuna kal ikhwanil muslimin. Kekhawatiranku sangat besar terhadap mereka itu yang di Kuwait. Mereka lambat laun akan menjadi seperti al-ikhwan muslimin. Ma yahtamuna bidda'wah, tidak mementingkan dakwah. Nah, mementingkan bagaimana mengumpulkan suara, mengumpulkan pengikut dengan dinar-dinar yang selalu mereka iming-imingkan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Syekh melanjutkan, ma yahtamuna bima usammi bitafsiyah wa tarbiyah. Mereka sudah tidak lagi serius untuk mementingkan apa yang aku namakan dengan upaya tasfiyah, membersihkan umat ini dari berbagai akidah munharifah, membersihkan umat ini dari berbagai bid'ah, membersihkan umat, pendidikan umat, kitab-kitab yang ada di tengah umat dari berbagai kesyirikan dan dalalat wal inhirafat, dan tarbiyah, pendidikan umat di atas akhlak, adab, ibadah yang benar. Memang benar Ihya Turats tidak mementingkan itu. Faqala, hammuhum ad-da'wa as-siyasiyah wal manasib wal intikhabat wal barlaman. Dakwah atau yang sangat mereka pentingkan adalah seruan kepada politik. Sungguh benar Syekh Al-Albani. Benar ucapannya dan terbukti. Keseriusan mereka hanya dalam urusan untuk meraih kedudukan dalam pemilu dan parlemen. Ini fatwa Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian yang tadi saya katakan, pernyataan dan jawaban Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala ketika ditanya tentang salah satu kitab karyanya yang bernama atau berjudul Rifqan Ahlas Sunnah bi Ahlis Sunnah. Maknanya bersikap lembutlah wahai ahli sunnah terhadap sesama ahli sunnah. Kitab ini begitu atau baru-baru keluarnya, baru-baru terbitnya, sangat dipromosikan oleh Hizbiyyin, sangat dipromosikan oleh Sururiyin, Qutbiyin, sangat dipromosikan pula oleh pengikut Abul Hasan al-Misri al-Hasaniyun, dan sangat dipromosikan oleh para calon doktor yang ada di Jami'ah Islamiyah untuk menyerang ahli sunnah ketika ahli sunnah salafiyun memperingatkan umat dari bahaya bid'ah dan ahli bid'ah, mentahzir al-hizbiyin dari ikhwanul muslimin wa takfiriyin al-khawarij wal-kutubiyin. Suatu hari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dalam pelajaran yang beliau sampaikan di Masjidil Haram Al-Madani, beliau ditanya tentang hakikat kitab atau karya yang beliau tulis dengan judul Rifqan Ahlas Sunnah bi Ahlis Sunnah. Apa yang kau maksud dengan penulisan ini wahai Syekh? Kemudian Syekh menjawab, di antara yang beliau sampaikan yang terkait dengan pembahasan kita adalah, kata beliau, wal kitab alladhi katabtuhu akhiran, dan karya tulis yang aku tulis pada akhir-akhir ini, wahuwa, yang berjudul Rifqan Ahlas Sunnah bi Ahlis Sunnah, la ilaqata lilladhina zakartuhum fi madarikin nazar bihadal kitab. Tidak ada hubungan pihak-pihak atau orang-orang yang aku sebutkan dalam kitab Madarik An-Nawar karya Syekh Abdul Malik Ramadhani yang diberi mukaddimah dan rekomendasi oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Dalam mukaddimahnya itu, dalam tulisannya itu, beliau menyebutkan beberapa pihak. Tidak ada hubungannya orang-orang yang aku sebutkan di kitab tersebut dari kalangan Sururiyin, Atba Salman, Wasafar. Tidak ada hubungannya dengan kitab yang aku tulis ini tadi. Fahadal kitab, kitab ini yang aku tulis, alladhi huwa rifqan ahlas sunnah bi ahli sunnah, yang berjudul Rifqan Ahlas Sunnah bi Ahli Sunnah, la ya'ni al-ikhwan al-muslimin. Tidak yang dimaksud di dalamnya agar bersikap lembut terhadap al-ikhwan al-muslimin. Bukan rifqan terhadap al-ikhwan al-muslimin. Ihya al-turab adalah al-ikhwanul muslimun. Akwalan wa amalian. Sebagaimana ditegaskan oleh para ulama. Dan sudah antum dengarkan sekelumit cuplikan tentang pernyataan dan amal-amaliyah mereka di dalam pergerakannya. Wala ya'ni, kata Syekh yang kedua, al-maftunina bi sayyid qutub. Bukan pula yang dimaksud dengan rifqan ahlas sunnah di ahli sunnah itu orang-orang yang terpengaruh dengan pemikiran atau paham Sayyid Qutb dan mereka bercokol di Jamiat Ihya Turas, mengkafirkan pemerintah, menyeru kepada demonstrasi penentangan kepada pemerintah, mencaci mereka di majelis-majelis umum, majalah mereka juga menyuarakan seperti itu, memuji Syiah, memuji Hizbullah, memuji Hasan Nasrallah, bergabung dengan pengikut Al-Khumaini. Wa ghayrahu minal harakiyin. Wa la ya'ni aydan al-maftunina bi fikhil waqi' wan nail min al-hukam. Bukan pula yang dimaksud oleh kitab ini yang saya tulis, bersikap lembutlah wahai ahli sunnah terhadap sesama ahli sunnah, tidak termasuk yang dimaksud adalah orang-orang yang membawa pemikiran fikhul waqi' Abdurrahman Abdul Khaliq dan pengikutnya yang bercokol di Jami'at Ihya Turas. Tariq Al-Isa, Wa'il Al-Hisawi, Nazim Sultan, Salim Al-Nashi, Abdullah Sabit, dan yang lainnya yang sudah kita sebutkan sebagian namanya. Dan tidak pula yang dimaksud adalah golongan orang-orang yang suka mencaci pemerintah. Sudah kita dengarkan semuanya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Begitulah syubhat demi syubhat berdatangan, tetapi alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkannya berjalan memangsa umat ini. Tetapi Allah tunjukkan, Allah tampilkan para ulama yang membongkar berbagai syubhat itu. Setelah kita mengetahui tentang Ihya Turats dan fatwa para ulama, ada satu hal juga yang ingin saya bacakan di sini. Mereka sering berkonsultasi dalam urusan seperti ini kepada Syekh Ibrahim Ruhaili hafizahullah. Semoga Allah menjauhkan beliau dari bala dan fitnah. Di mana Syekh Ibrahim Ruhaili sering dinukilkan jawabannya terkait dengan hukum muamalah dengan Ihya Turats, bahwasanya boleh menerima dana dan yang lainnya. Yang ingin saya bacakan di sini sekelumit dari pernyataan berjawaban beliau terhadap sebuah pertanyaan, di mana pertanyaan itu panjang sekali terkait dengan adanya beberapa pihak yang sering mengklaim dirinya sebagai ahli sunnah, ahli sunnah, ahli sunnah, ini salafi dan salafi. Maka Syekh Ibrahim Al-Haili menjawab, Al-kathir min ahlil bid'ah yadda'una annahum ahlus sunnah. Banyak dari kalangan ahlul bid'ah, mereka mengklaim bahwa dirinya adalah ahli sunnah. Fasahibus sunnah huwa man qama bis sunnah ilman wa amalan wa da'watan ilaihi. Ahlus sunnah itu adalah orang yang mengamalkan as-sunnah, baik dari sisi ilmunya, amalannya atau dakwah. Warji'u ilan nusus. Kembalilah kalian kepada nas-nas Al-Quran dan hadis. Faman wafaqa amaluhu amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa min ahli sunnah. Barang siapa yang amalannya sesuai dengan amalannya Rasul, maka dia ahli sunnah. Sekarang Syekh ingin memberikan ciri-ciri ahli sunnah. Siapa itu ahli sunnah dan siapa itu ahli bid'ah? Coba kita terapkan sekarang, apakah Ihya Turats tergolong jenis pertama ahli sunnah, yayasannya bukan yayasan hizbi, bukan yayasan bid'ah, atau sebaliknya? Wa man khalafa hadiyan nabi fahuwa min ahli bid'ah alladzina kharaju anis sunnah. Barang siapa yang menyelisihi petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah bagian daripada ahli bid'ah yang telah keluar dari as-sunnah. فالسنه معلومه واصول السنه معروفه في التوحيد وفي القدر والايمان. Sunnah itu sudah sangat jelas perkaranya. Begitu pula prinsip-prinsip dasar as-sunnah juga sudah jelas, baik dalam urusan tauhid, naam, sudah jelas. Dan bahwasanya Syiah bukan bagian daripada ahli sunnah dalam urusan tauhid, yang menjadikan 12 imamnya itu ikut punya andil dalam tadbirul alam, pengaturan alam semesta. Dan bahwasanya 12 imamnya itu tidaklah mati kecuali dengan kehendak mereka, dan mereka bisa tahu kapan akan mati. Syirik akbar. Usulah sunnah ma'rufah dalam perkara tauhid. Nah, bahwa tasawuf itu padanya tergantung, terdapat berbagai bentuk kesyirikan, syirik akbar, istighatsah bighairillah dan yang lainnya. Sehingga tidak mungkin kita bekerja sama dengan as-sufiyin dalam urusan dakwah, dalam urusan din. Begitu juga dalam hal al-qadar. Nah, berbeda dengan kaum qadariyah. Dalam hal al-iman wa fi ashabin nabi, begitu juga terkait dengan akidah, terkait dengan sahabat Rasul, berbeda dengan Hasan Nasrullah, kelompok Hizbullah Libanon. berbeda. Barakallahu fikum. Qala wa fi ta'at wulatil amr. Begitu juga usul al-sunnah, prinsip dasar yang terkait dengan ketaatan, kewajiban ketaatan terhadap wali al-amr juga ma'rufah, sudah sangat jelas. Naam, berbeda dengan sikap ayat turat Abdurrahman Abdul Khalid, Tariq al-Isa, Wa'il al-Hasawi dan yang lainnya, haula yang menyeru orang untuk menentang pemerintah, memberi nama pemerintahnya dengan tagut, menyatakan mereka sebagai satpam-satpamnya Israel. Dan kemudian Syekh terus menyebutkan beberapa usul ahli sunnah itu tadi. Ikhwani fiddin, coba tanyakan kepada Syekh Ibrahim Hafizahullah, apakah antum muafik terhadap ihya turas yang kondisinya seperti ini? Kalau seandainya antum meragukan nukulat dari masyayikh Kuwait yang lengkap dengan rujukannya, tasabbut ya akhi, bukankah antum-antum ini selalu mendengung-dengungkan tasabbut? Apakah kemudian sikap tasabbut tidak berlaku terhadap haula masyayikh ahli sunnah fil Kuwait as-siqat? Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian mereka menyatakan, kenapa kita ditahzir padahal urusannya cuma masalah meminta dana atau menerima dana bantuan. Tadi saya katakan bahwa hakikat permasalahannya bukan sekadar urusan boleh tidaknya menerima bantuan. Yang kita bahas adalah apa yang terjadi setelah penerimaan dana bantuan tersebut. Apa yang terjadi ketika Pondok Al-Irsyad Tengaran mulai melakukan kerjasama dan menerima bantuan dari Ihya Turas, maka mulailah ada kegiatan-kegiatan kerjasama dalam urusan dakwah. Bukan sekedar urusan memberi dana atau menerima dana. Didatangkanlah bukti pertama, didatangkanlah Abdurrahman Abdul Khalik ke Indonesia kurang lebih pada tahun 96 yang saya ingat. Didatangkan tokoh mubtadi munharifun balun ikhwani ke Indonesia, dihadirkan da'i-da'i untuk mendengarkan dari Abdurrahman Abdul Khalik. Satu bukti pengaruh di balik lembaran dinar yang mereka iming-imingkan kepada kalian, wahai para da'i. Nah, bukti kedua, bahwa ternyata itu tidak hanya sebatas urusan menerima dana bantuan, tidak sebatas urusan menerima maktabah-maktabah. Nah, dikirimlah seorang khariji minal khawarij ke negeri kita yang kemudian memecah belah dakwah, Syarif Hazza, seorang takfiri khariji, pengemban askar khawarij, datang ke sini sebagai guru pengajar, bukan pedagang, guru pengajar utusan dari Jamiat Ihya' Turas. Ini dai-nya Jamiat Ihya' Turas. Takfiri yang mulai menanamkan akidah khawarijnya kepada beberapa da'i yang bermulazamah kepadanya, menimbulkan perpecahan di kalangan salafiyin. Ini efek negatif atau mafsadah kedua. Contoh. Kemudian diadakan setelah itu daurah-daurah yang lainnya, diundang para da'i-da'i di beberapa tempat, kumpul campur aduk berbagai harakat di Indonesia ini diundang. Ini bagian daripada dakwah. Beginikah sikap dakwah ahli sunnah? Beginikah sikap manhaj ahli sunnah menyikapi ahlul batil dan ahlul ahwa, ahlul bidah? Seperti ini. Inikah yang kalian dapatkan dari masyayikh di majlis-majlis kalian di Masjid Nabawi atau di jami'ah? Seperti ini. dan juga beberapa jam'iyah-jam'iyah lainnya yang kalian bekerja sama dengannya. Jam'iyah atau Yayasan As-Sofwah Jakarta. Yayasan As-Sofwah ini pada mulanya bernama Yayasan Al-Muntada Al-Islami. Karena ada isu pada waktu itu sebagian da'i di Indonesia mulai mengetahui jangan-jangan Muntada ini ada hubungan dengan Muntada Islami yang ada di London, di bawah pimpinan Muhammad Surur Naib Zainal Abidin. Maka segeralah dirubah nama Muntada Islami dengan As-Sofwah. Dan ana salah seorang saksi hidup yang menyaksikan penggantian pencopotan pelang Al-Muntada Islami menjadi As-Sofwah. Nah, Yayasan As-Sofwah juga berkedok dengan upaya membantu para da'i membangun masjid, membelikan maktabah, kitab-kitab, dan berbagai upaya sosial lainnya. Ternyata di situ diselipkan dengan secara tersembunyi dan rapi penyebaran Askarul Khawarij, buku-buku safar atau kaset-kaset safar, buku Salman al-Auda dan kaset-kasetnya, Aidul Qarni, Nasir al-Umar, tokoh-tokoh yang telah ditahdir oleh Hay'at Kibarul Ulama sebagai Khawarij, disebarkan oleh Sofwa. Dan ana salah satu saksi hidup yang ikut dahulu membersihkan maktabah yang berisi buku-buku dan kaset-kaset itu dari debu kadang-kadang. Dan bahkan anak saksi hidup yang ikut memberikan ke beberapa da'i buku-buku Salman al-Auda dan kaset-kasetnya. Wa atubu ilallah wa astaghfirullah. Yayasan As-Sofwah yang tergabung di situ orang-orang Ikhwanul Muslimin, Muhammad Yusuf Harun MA, Ketua Eldata, yang tergabung di situ orang-orang PKS Ikhwanul Muslimin, beberapa da'inya Taksiriyin, Khawarij, Aman Abdurrahman, Imam Masjid As-Sofwah yang di Jakarta Selatan itu, yang terlibat peledakan bom Cimanggis. Buru-buru As-Sofwah mengeluarkan surat pemecatan. Sebelumnya dahulu beberapa ikhwan mengingatkan tuh hati-hati berhubungan dengan berbagai harokat. Oh, demi hidayahnya mereka, kita berupaya, kita begini. Ternyata memang mereka juga sama sebenarnya. Dengan membawa sejumlah uang yang menggiurkan orang-orang yang tamak terhadap dunia. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di Pondok Al-Irsyad Tengaran terdapat Majallatul Bayan. Majallatul Bayan, dan saya punya lengkap dengan stempelnya. Pondok Al-Irsyad Tengaran, Majallatul Bayan ini adalah majalah yang diterbitkan oleh Muhammad Surur Naib Zainal Abidin dengan lembaganya Muntada Islami yang ada di London. Apalagi yang tersisa ya akhi? Karena inilah kami mentahzir kalian. Karena ini telah menyelisih salah satu sikap dan prinsip dasar ahli sunnah dalam menyikapi ahlul batil. Jangan kalian menipu umat dengan mengesankan bahwa permasalahan sebenarnya masalah hukum menerima dana bantuan dari Ihyatul Ras. Lah, bukan hanya itu. Dawa-dawa yang kalian lakukan dengan mendatangkan masyayikh ahli sunnah, yang hadir pun bermacam-macam orang. Ahmad Farid Uqbah atau Farid Ahmad Uqbah Taksiri, Abdullah Al-Hadrami Ikhwani Fikrian, Ikhwani Fiddin. Apa ini dakwah ahli sunnah ya akhi? antum mengaku murid-murid masyayikh. Begitu pula di antara sebab kami mentahzir kalian, sebagian kalian yang sebenarnya sudah pulang dari masyayikh, belajar di hadapan mereka, dan masya Allah sebenarnya, tetapi memang kita semua berlindung dari al-ilmu alladhi la yanfa', ilmu yang tidak bisa memberi manfaat kepada pemiliknya. Sebagian kalian pulang ke sini kuliah di IAIN. Berapa jumlahnya di antara kalian yang telah kuliah di IAIN, di UII, di Universitas Muhammadiyah, terlepas dari urusan ikhtilaf yang itu haram syar'i, secara syar'an haram. Lebih dari itu, kalian siap menjadi murid-muridnya kaum Mu'tazilah, murid-muridnya Jahmiyah, murid-muridnya Qadariyah, murid-muridnya Falsafiyun, nam orientalis, kaum liberalis. Ada dakwah di sunnah. Maka dalam waktu ini saya ingin membacakan beberapa asar dari kalangan ulama salaf, yang karena itu kita menyatakan diri kita sebagai salafi. Ada yang menyatakan syubhat, kenapa sih Ustaz saling mentahdir? Bukankah kitab-kitab yang dibaca juga sama? Ustaz dan Ustaz yang lainnya membacakan kitab Al-Wasitiyah, mereka juga baca Al-Wasitiyah. Ustaz baca buku Syekh Al-Albani, mereka juga baca. Bahkan mendatangkan murid-murid Syekh Al-Albani. Nah, mereka baca Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin. Kenapa? Nah, alhamdulillah. Mereka juga mengatakan, oh, sama-sama berdakwah kepada tauhid. Naam. Dan tauhid itu memiliki konsekuensi. Terus sama-sama berdakwah kepada sunnah. Naam, dakwah kepada sunnah itu memiliki konsekuensi yang harus juga dijalani, dan itu bagian daripada sunnah, bagian daripada tauhid. Jangan mengambil sebagian daripada tauhid tapi konsekuensinya tidak dilakukan, atau mengambil dari sebagian sunnah tetapi konsekuensinya tidak diamalkan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu tudkhulu fis silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, amalkan Islam, masuklah ke Islam ini secara menyeluruh, secara kafa. Jangan sebagian-sebagian. Karena sikap mengambil sebagian dari bagian din dan meninggalkan yang lainnya, menampakkan sebagian yang lainnya tidak mau, itu adalah akhlak ahlul kitab yang Allah nyatakan, afatu'minuna biba'dil kitab wa takfuruna biba'd. Sama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil 'adzab wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Apakah kalian mau beriman kepada sebagian Alkitab, sebagian syariatnya, sebagian ketentuannya, dan kalian mau beriman tidak mau beramal dengan yang sebagian lainnya? Kata Allah, barang siapa di antara kalian melakukan seperti ini, sungguh balasannya adalah kehinaan di muka bumi di dunia ini, dan di akhirat adalah azab. Dan sungguhnya Allah tidak lalai atas apa yang kalian lakukan. Sekolah di IAIN, orang-orang yang sebagiannya menyatakan bahwa boleh bagi seorang muslim keluar dari Islam, sebagian dosennya meyakini bahwa Al-Quran itu tidak memiliki nilai sakralitas, tidak memiliki nilai kesucian, karena Al-Quran itu sama sebagai sekadar produk budaya, sama seperti syair-syair bahasa Arab. Sehingga salah satu dosen di mana tempat Mubarak wa Mu'allim di IAIN tersebut dia kuliah, menulis lafaz Allah, lafzul jalala Allah, kemudian ditaruh di lantai dan dia injak dengan kakinya. Lembaga-lembaga Mu'tazilah, sebagian IAIN itu ada yang menghalalkan, maaf-maaf saja, homoseksual, dengan menyatakan dalam sebuah jurnal yang kemudian dijadikan sebuah buku, homoseksualitas adalah suara IAIN. Orang yang menentang perkawinan sesama jenis itu egois. Hula-hula muslimun. Mereka itu muslimun atau kif? Dan antum yang lainnya lebih tahu tentang apa itu YIN. Sang dokter yang datang ke sini pada daurah tahun lalu itu, ketika saya jelaskan ini di hadapan para masyayikh, "Ana la adri." Ketika saya jelaskan apa tentang YIN, "Ana la adri hada." Sekarang anda kasih tahu ente. Kalau ente tidak tahu, sekarang anda kasih tahu. Ya ikhwan, ittaqullah, ini din. Ini manhaj, ini akidah. Berapa banyak dari teman-teman mereka yang kuliah, terlepas dari urusan ikhtilaf, sebagaimana saya katakan, yang jelas itu muharram syara'an. Mari kita dengarkan bagaimana ulama kita salafun salih rahimahumullah berkata. As-sahabil jalil Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu, man ahabba an yukrima dinah falyatazil mujalasat ashabil ahwa. Barang siapa yang ingin menghargai keagamaannya, menghargai imannya, akidahnya, hendaknya dia menjauhi duduk dengan ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Duduk aja enggak benar, apalagi jadi muridnya. Berkata as-sahabil jalil Abdullah ibn Abbas, "La tujalis ahlul ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lilqulub." Jangan kalian duduk dengan ahlul bid'ah, karena duduk dengan mereka itu menimbulkan penyakit bagi kalbu. Ya, penyakit syubhat, penyakit bid'ah, penyakit cenderung menyimpang dari sunnah. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan, "Faidha kana ar-rajulu mukhalitan fis-sayri li ahli syarr yuhadzar minhu." Kalau ada seorang yang berkumpul, berjalan dengan ahli, dalam dakwahnya, dalam kegiatannya dengan ahlus syar, maka wajib untuk ditahzir. Syekhul Islam yang menyatakan ini, ya akhi, anda berhubungan dengan ihya' turats, al-khawarij, al-ikhwanul muslimin haula, ikhwan ar-rafidah. Ya, mereka ihya' turats adalah ikhwannya rafidah. Karena mereka menyatakan bahwa Rafidah adalah saudara kita, tidak boleh dipisah-pisah. Anda mempromosikan Ihya' Turats, yajibu tahdzir minkum. Anda mempromosikan Ihya' Turats sebagai yayasan yang boleh bertahun dengannya. Sebagian kalian tidak meyakini itu sebagai yayasan yang munharif. Kemudian kita perhatikan pernyataan Al-Imam Ahmad rahimahullah, Imam Sunnah. Kita perhatikan, kalau kita salafi, ikuti ini. Salafi itu bukan hanya mengerti tauhid terbagi menjadi tiga, al-uluhiyah, rububiyah, al-asma wa sifat. Salatnya masya Allah, tangan dada di atas dada, kemudian masya Allah, yakni nam, tidak isbal, pakai lehya. La, bukan hanya itu sunnah, itu bagian daripada sunnah. Tapi sunnah itu harus kafah, harus menyeluruh. Mengikuti sunnah dan manhaj salafi ini tidak bisa sepotong-sepotong, tetapi menyeluruh segala aturannya dan konsekuensinya. Kata Imam Ahmad, pada waktu itu beliau menasihati seorang ulama yang bernama Muhammad ibn al-Hasan ibn Harun al-Musili rahimahullah. Sa'altu Aba Abdullah Ahmad ibn Hanbal an qawli al-Karabisi. Aku bertanya kepada Imam Ahmad ibn Hanbal tentang akidahnya al-Karabisi. Nutqi bil-Quran makhluk, bahwa ucapanku mengucapkan Al-Quran, lafaz yang aku ucapkan ini adalah makhluk. Nah, akidah ini ada di YIN. Akidah ini ada di dosen-dosen beberapa universitas yang berlabelkan Islam. Akidah Jahmiyah. Coba kita perhatikan bagaimana nasihat Imam Ahmad. Qala, Faqala li Abu Abdullah, maka aku dinasihati oleh Imam Ahmad, iyyaka iyyaka wa hadzal karabisi, hati-hati kamu dari karabisi ini, jangan dekat. La tukallimhu, jangan kamu berbicara dengannya, bicara enggak boleh, apalagi datang ke kantornya minta dana dengan ahli bid'ah, ya, apalagi menerima tawaran ahlul bid'ah khawarij dan yang lainnya itu untuk mendirikan daurah. Nah, atau diundang daurah atau diundang pertemuan yang dikumpulkan di sana berbagai asnaf ahlul bid'ah. La tukallimhu wa la tukallim man yukallimuhu, dan jangan kamu ajak bicara orang yang mengajak bicara karabisi. Allahu Akbar. Arba' marrat atau khams marrat, diulangi oleh Imam Ahmad 4 atau 5 kali. Iyaka iyaka wal karabisi, la tukallimhu wa la tukallim man yukallimuhu. Iyaka iyaka wal karabisi, la tukallimhu wa la tukallim man yukallimuhu. Diulangi 4 atau 5 kali, kata Imam Muhammad bin Hasan al-Musibi rahimahullah. Nasihat Imam Ahmad sampai diulangi 4-5 kali. Berarti serius masalahnya. Serius. Kenapa Imam Ahmad sampai seperti ini? Karena beliau tahu bahayanya sebuah bid'ah, bahayanya sebuah pemikiran. Seorang bisa tidak terasa bahwa ternyata pemikiran bid'ah itu tadi, ra'yu bid'ah itu sudah masuk ke kalbunya. Kalau sudah masuk itu sulit untuk dicabut kembali. Illa man rahimah rabbuh. Kemudian terlalu banyak untuk saya bacakan pernyataan para ulama, di antaranya, dan saya akhiri penukilan ini dengan pernyataan Al-Imam Fudail Ibn Iyad rahimahullah, yang disebutkan oleh Imam Al-Lalikai rahimahullah ta'ala. Qala sahibul bid'ah la ta'manhu ala dinik wa la tushawirhu fi amrik wa la tajlis ilaihi faman jalasa ila sahibi bid'atin warrathahu Allahul 'ama. Seorang ahli bid'ah itu janganlah engkau merasa tenang ketika bertemu dengannya, bergaul dengannya, jangan merasa aman. Ya. Jangan merasa mendapat jaminan terkait dengan iman kamu, keagamaan kamu, akidah kamu. Dan jangan kamu mengajak musyawarah ahlul bid'ah. Ya. Kita meyakini bahwa ya turas jam'iyyatun munharifah dhalah. Mudhillah, kata Syekh Ubaid. Ala manhajil ikhwan muslimin, ala manhajil sayyid kutub, ala manhajil khawarij. Ikhwan Asy'ar Rafidhah, Anda bekerja sama dengan mereka? Apa Anda kira pemberian dana itu tidak ada konsekuensinya? Tadi fakta-fakta yang sudah saya sebutkan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dan janganlah kalian duduk dengan ahli bid'ah tersebut. Jangan kamu duduk dengan dia. Barang siapa yang duduk dengan seorang ahli bid'ah, entah itu khawarij, entah itu murji'ah, entah itu syi'ah, ya, entah itu mu'tazilah, qadariyah, duduk apalagi belajar. Seperti teman-teman para calon doktor atau para doktor tersebut, apalagi belajar. Maka kata Imam Fudail bin Iyad, barang siapa yang duduk dengan sahib bid'ah, Allah akan tanamkan di kalbunya kebutaan. Kalbunya buta. La ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Tidak buta matanya, melihat matanya, tetapi buta yang dialami adalah buta di dalam kalbu. Sehingga enggak tahu ini hak, ini batil, ini sunnah, ini bid'ah, ini khawarij, ini sunni, ini syiah, ini sunni, enggak bisa membedakan. Dan itu datangnya perlahan. Perlahan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga Jam'iyat Ihya' Turas membagikan kaset Ahlul Batil. Di antara bukti yang kita miliki adalah sebuah kaset yang berstempelkan Jam'iyat Ihya' Turas, dibagikan kepada sebagian kaum muslimin Indonesia, ceramah seorang tokoh khawarij di Indonesia yaitu Syukron Ma'mun, di mana ceramah yang dia sampaikan ini dalam sebuah acara haul. Ceramahnya seorang khawarij di acara haul. Isinya caci maki pemerintah. Wah, habis aibnya pemerintah dibongkar. Wah, di depan para hadirin dengan cara yang sangat provokatif. Itu kaset disebarkan oleh Jam'iyat Ihya' Turas. Tolong sampaikan ini kepada Syekh Abdul Muhsin Hafizahullah. Tolong sampaikan dengan jujur. Dan kami tunggu lengkap dengan pertanyaannya. Jangan yang disampaikan kepada kami jawabannya saja. Jangan, sampaikan lengkap dengan pertanyaannya untuk kita tahu pertanyaannya itu memang benar sesuai dengan realita atau tidak. Tolong sampaikan lengkap. Barakallahu fikum. Kemudian di antara kaset yang disebarkan oleh Jam'iyat Ihya' Turas adalah kasetnya dai sejuta umat. Siapa namanya? Zainuddin MZ. Dalam beberapa kasetnya itu menyarankan orang itu pakai jimat, pakai akik. Syirik. Dengan dalil-dalil akli. Na'udzubillah. Dalam beberapa kaset Zainuddin MZ, salah satu kaset orang ini disebarkan oleh Jam'iyat Ihya' Turas. Maka dari itu, dari sini kita mengetahui akibat sikap bermudah-mudahan hanya dengan alasan menerima dana saja kita. Akhirnya menjerumuskan mereka untuk berta'awun dengan ahlul bid'ah, bahkan menjerumuskan sebagian mereka untuk membela ahlul bid'ah tersebut dan merekomendasikannya sekaligus mempromosikannya. Dia tulis beberapa tulisan, artikel-artikel untuk membela Ihya' Turas. Dan masih ada beberapa syubhat lainnya sebenarnya yang tidak cukup waktu untuk saya sebutkan satu persatu. Tapi dari penjelasan ini semua, setidaknya kita tahu bahwasanya Ihya' Turas yang pertama adalah Jam'iyah Hizbiyah. Yang mentahdir mereka adalah satu, Masyaikh Kibar Syekh Rabi' bin Hadi, Syekh Mukbil bin Hadi, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Ahmad bin Yahya Al-Najmi, Syekh Abdullah Al-Bukhari, Syekh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wusabi, dan Masyaikh Ahli Sunnah yang lainnya. Dari sini juga kita punya jawaban atas apa yang mereka promosikan dari berbagai tazkiyah ulama kibar. Dan sudah kita sebutkan jawabannya pada bagian awal majlis kita tadi pagi. Semoga apa yang kita pelajari ini tadi bermanfaat bagi kita semua. Bagi yang memiliki pertanyaan bisa ditulis di sebuah kertas untuk nanti dikumpulkan ke panitia. Dan insya Allah dalam kajian berikutnya, jika tidak ada yang terlewatkan terkait dengan sikap tafrid, maka insya Allah kita akan memasuki pada bagian kedua yaitu sikap ifrat, sikap ghulu di dalam menyikapi al-jam'iyah atau yayasan. Insya Allah ta'ala sekarang kita siap-siap untuk melakukan sholat asar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.